بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي، مسح كتاب قول المصنف رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. وشاف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله dalam عقيدة الطحاوية qadimun bila ibtida, bahwa Allah Subhanahu wa taala dulu tidak ada permulaannya dan terus tidak ada akhirnya. Dan sudah dibahas bahwa kalimat qadim adalah ungkapan dari beliau untuk menunjukkan al-awwal, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dan juga sudah dibahas bahwasanya perkara itu adalah perkara yang aksioma, perkara yang sudah otomatis secara akal dan fitrah, umat manusia pasti mengimaninya, kecuali yang memang menentang fitrahnya atau menentang akalnya sendiri. Kenapa? Karena mereka bisa berpikir dengan akal mereka tentang keberadaan sesuatu. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqu? Apakah mereka tercipta begitu saja tanpa ada yang menciptakan sesuatu atau tanpa ada yang menciptakannya? Amhumul khaliqu? Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini ayat menggugah akal-akal seorang manusia agar berpikir dengan benar. Am khuliqu min ghairi syai'in? Apakah mereka diciptakan begitu saja tanpa ada yang menciptakannya, atau terjadi begitu saja tanpa ada yang membuatnya, menciptakannya? Amhumul khaliqun? Atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Pasti akan mengatakan tentu tidak mungkin, mustahil sesuatu menciptakan dirinya sendiri. Berarti mesti ada yang menciptakan sebelumnya, sampai ketika mereka bitasalsul, dengan berantai yang ini dibikin oleh si fulan, si fulan dibikin oleh itu, sampai kepada perkara yang tidak bisa terjawab kecuali dengan kalimat pasti ada sesuatu sebelum alam ini seluruhnya. Maka jawabannya Allah. Itulah Allah, dan itulah yang dimaksud dengan al-awwal wal-akhir wal-zahir. Yang pertama, yang awal, yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Dan dialah yang akhir, dan tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Kemudian, setelah kita bahas tentang masalah, membahas dengan akal, ternyata sebagian pihak dari ahlul kalam, ahlul filsafat, mereka membahas hanya dengan akal-akalan saja, berputar-putar dengan akal mereka. Padahal kalau mereka mau membaca Al-Quran, membaca sunnah-sunnah nabawiyah, maka itu cukup. sangat jelas, sangat gamblang dan sangat mudah dipaham. Allah berfirman, "Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Tidaklah mereka mendatangkan permisalan-permisalan, ini permisalan-permisalan akal, bukankah berarti. Ini yang disebut dengan masal. Dan masal yang demikian adalah sesuatu yang dibikin oleh akal-akal mereka, sedangkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa illa ji'naka," kami pasti akan mendatangkan yang lebih baik, lebih hak, dan ahsana tafsira, dan mudah tafsirnya dan sangat bagus maknanya. Yani apa yang mereka katakan terkandung di dalamnya plus, terkandung di dalamnya dan ada ziyadah, ziyadatu ilmin, ziyadatu yaqinin, ziyadatu wuduh, tambahan kejelasan, tambahan keterangan, tambahan ilmu. Khonibina a'azakumullah. Maka kita lanjutkan hari ini ucapan asy-syarih, ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah dalam syarahnya, syarah Aqidah Tahawiyah. "Wala naqulu la yanfa' al-istidlal bil muqaddimat al-khafiyah wal adillah an-nadhariyah." Bukan berarti kami katakan tidak bermanfaat berdalil dengan muqaddimat yang samar atau berdalil dengan pandangan-pandangan akal, bukan kami katakan tidak bermanfaat. "Fainal khafa wa dhuhur min al-umur nisbiyah." Karena yang namanya khafa wa dhuhur, kesamaran dan kejelasan, itu adalah perkara nisbi, perkara yang tergantung siapa. Bagi orang ini jelas, bagi orang lain mungkin tidak jelas. Bagi orang ini, oh itu sangat gamblang, bagi orang lain mungkin dia akan mengatakan ini sangat rumit. Memang secara nazariyah, pembahasan akal bisa. Tetapi bukankah setiap satu orang dengan orang lain tidak sama cara berpikirnya, tidak sama nalarnya, atau tidak sama kecepatan untuk menyimpulkan sesuatu. "Farubama zahara li ba'dhin nasi ma khafiya 'ala ghairi." Maka bisa jadi tampak bagi sebagian manusia jelas, tetapi samar bagi yang lainnya. "Wa yadhhar lil insani al-wahid fi halin ma khafiya 'alayhi fi halin ukhra." Atau pada satu orang saja, pada satu keadaan dia jelas, pada keadaan lain dia samar. Khonibina a'azakumullah, samar baginya pada satu keadaan, tetapi jelas baginya pada keadaan lain. Pada satu orang saja bisa berbeda sesuai dengan keadaan-keadaannya. "Wa aydan fal muqaddimat wa in kanat khafiyyan faqad yaslamuha ba'd an-nas wa yunazi' fiha fi ma huwa ajla minha." Demikian pula yang namanya muqaddimat. Muqaddimat, pembukaan-pembukaan atau permulaan-permulaan, itu tanda-tanda maknanya. Ini segala sesuatu sebelum sampai pada kesimpulan ada tanda-tandanya atau ada pendahuluan-pendahuluannya. Kita mengatakan sebentar lagi hujan. "Dari mana kamu tahu? Memang kamu dukun?" Oh bukan, ada muqaddimat, ada pendahuluan-pendahuluan. Datangnya awan, terciumnya angin yang segar. Qanibina azakumullah, itu pun tidak pasti. Walaupun kita sudah tahu muqaddimat-muqaddimat. Nah menurut mereka para ahlul kalam, dengan muqaddimat-muqaddimat bisa kita membahas tentang sifat-sifat Allah. Seperti muqaddimat yang ada di alam ini, kita menyimpulkan berarti pasti ada yang mencipta dan Allah Maha Pencipta. Kemudian dibahas pula dengan kehebatan alam semesta ini dan keseimbangannya, berarti Allah Maha Adil, Maha Alim, Maha Berilmu. Demikian pula dengan sekian pembahasan bisa. Karena itu muqaddimat in kanat khafiyah, walaupun muqaddimah itu kadang-kadang samar, faqad yaslamuha ba'dun nas, tapi diterima oleh sebagian manusia. "Wa yunazi fi ma huwa ajla minha," tetapi yang lebih jelas masih diperdebatkan oleh mereka. Ini keanehannya. Sesuatu yang sifatnya mungkin, bukan pasti. Kalau ini berarti mungkin begini, kalau begini berarti mungkin begitu. Sehingga muncul dari mereka ada istilah sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Yang mewajibkan siapa? Dan yang dikatakan sifat mustahil, yang menganggap mustahil siapa? Sifat jaiz, yang menganggap jaiz siapa? Akan terjawab kalau kita melihat apa manhaj mereka. Ternyata manhaj mereka dalam manhaj ilmu al-kalam, manhaj filsafat, manhaj akal-akalan. Berarti yang dikatakan sifat wajib secara akal harus, yang namanya sesembahan, yang namanya pemilik alam semesta harusnya bisa menciptakan, dan harusnya pertama kali ada, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begitu, secara akal muncullah sifat-sifat wajib. Dan tidak mungkin sang pencipta alam semesta bodoh, gak mungkin, mustahil, sifat mustahil. Tidak mungkin tuli, tidak mungkin buta, tidak mungkin ini, tidak mungkin, sifat-sifat mustahil. Kalau ini bagaimana? Oh, itu mungkin iya, mungkin tidak. Ya boleh-boleh saja, mungkin-mungkin saja. Muncul sifat jahil. Dicarinya dengan akal-akal. Padahal qad ja'aka bil haq. Kata Allah Subhanahu wa taala, ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Padahal kami telah datangkan al-haq. Sudah didatangkan oleh Allah Al-Qur'an. Sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat yang mulia yang pasti benar. Dan sudah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sudah mengenalkan Allah dan sifat-sifatnya yang ucapannya juga pasti benar. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengatakan dari hawa nafsunya, melainkan wahyun yuha, melainkan wahyun diwahyukan kepadanya. Kenapa susah-susah nyari dengan akal, oh ini mungkin, ini wajib, ini mustahil, padahal sudah ada dalam Al-Qur'an. Tinggal kita katakan apa yang ada dalam Quran dari sifat-sifat Allah, aman Nabi. Dan apa yang ada dalam sunnah-sunnah yang sahihah tentang Allah dan sifat-sifatnya, aman Nabi. Selesai. Keanehan mereka, muqaddimat, pembukaan-pembukaan secara akli, pendahuluan-pendahuluan dengan tanda-tanda, dengan ayat-ayat kauniyah yang kadang nyampe, kadang gak nyampe. Iya kan? Ketika kita mengatakan mendung ini mau hujan, pasti benar atau tidak pasti? Tidak pasti. Itu diterima oleh mereka. Sedangkan yunaza fima huwa ajla minha. Dan mereka memperselisihkan, mereka mempertentangkan tentang yang sudah ajla, yang lebih jeli, yang lebih jelas. Yaitu dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa qad tafrahu an-nafs bima 'alimathu min al-bahth. وَالنَّظَرِ مَا لَتَفْرَحْ بِمَا عَلِمَتْهُ مِنَ الْأُمُرُ الظَّاهِرَةِ قَدْ تَفْرَحْ. Kadang-kadang akal itu gembira, jiwa, an-nafs, kadang tafrah, kadang gembira dia dengan sesuatu yang ditemukan oleh dirinya sendiri. عَلِمَتْهُ مِنَ الْبَحْثِ, gembira dengan sesuatu yang dia dapatkan dari pembahasan-pembahasan, وَالنَّظَرْ, dari pandangan-pandangan dan penelitian-penelitian. Kadang-kadang gembira jiwa ini, mala tafrah bima 'alimathu min al-umur adh-dhahir. Gembira dengan kegembiraan yang tidak seperti itu kalau dia mendapatkan ilmu yang zahir, yang sudah jadi, siap dimakan, ambil. Allah berfirman begini, ambil. Allah berfirman begitu, ambil. Ini tidak segembira kalau dia nyari sendiri. Cari, bukankah, bukankah, bukankah, berarti, berarti, kalau begini, berarti begitu, kalau begitu, berarti ini harusnya seperti ini. Dan saya menemukan bahwa Allah Subhanahu wa taala wajib memiliki sifat ini. Loh, gembira dia dengan sesuatu yang dia dapatkan hasil penelitian dia sendiri. Kadang jiwa manusia seperti itu. Dikasih yang matang gak mau, pengen yang sulit. Kadang bisa kasih jalan yang lurus, mudah digapai, mudah dicapai, gak mau. Mintanya jalan yang susah. Saya telah berhasil. Berhasil apa? Mendaki gunung dari tempat yang terjal. Lu jalan yang di aspal ada? Kenapa harus mendaki gunung seperti itu? Nikmat rasanya. Kalau itu masalah dunia, silahkan, terserah kalian. Tetapi masalah agama, sudah ada yang jelas, tegas, gamblang dalam Quran wa Sunnah. Mereka menerima, tapi dalam keadaan tidak puas. Pengennya yang hasil penelitian sendiri. Kalau dia meneliti dan berhasil, dan ternyata hasilnya sama dengan Al-Quran, selamat dia. Selamat. Alhamdulillah saya meneliti, dan ternyata cocok, persis seperti yang dikatakan dalam Quran. Selamat. Kalau tidak, kamu berpikir, ternyata hasilnya berbeda dengan apa yang ada dalam Quran. Ternyata hasilnya bertentangan bahkan dengan dalam Quran. Saya sudah meneliti, sudah sekian bulan saya meneliti, dan sekian banyak contoh-contoh yang saya jadikan sebagai objek, praktek ilmiahnya, diuji secara ilmiah. Setiap lalat diambil diperiksa, setiap lalat diambil diperiksa, kesimpulannya semuanya penyakit. Sedangkan yang dia baca di hadis, yang satu penyakit, yang satu obat. Dari hadis yang sahih. Bagaimana kalau bertentangan dengan apa yang kamu teliti? Mau percaya dengan qala Rasulullah atau mau percaya dengan penelitianmu yang sekian ratus tahun atau sekian puluh tahun, yang sekian bulan tadi? Hah? Ikhwan fillah a'azakumullah, apakah mau percaya pada Rasul atau percaya pada otaknya sendiri? Ikhwan fillah a'azakumullah, itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Jangan sampai kita menjadi mereka-mereka yang berkata, kalau bertentangan Al-Quran dengan akal, maka dahulukan akal. Kalau bertentangan hadis dengan akal, maka dahulukan akal. Dan Quran dan hadis harus diselewengkan maknanya atau ditarik maknanya supaya cocok dengan akal. Berarti maksudnya Rasul itu satu penyakit, satu obat. Maksudnya itu penyakit semua. Begitu. قال ابن عازكم ونعوذ بالله نعوذ بالله ثم نعوذ بالله وقال رحمه الله ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري tidak ragu lagi bahwa ilmu tentang إثبات الصانع, ilmu tentang penetapan adanya pencipta, wujubu wujudihi, dan harus adanya pencipta pertama kali, itu perkara yang daruri fitri, perkara yang sudah aksioma, yang sudah mesti secara akal sehat, yang sudah secara fitrah dipahami oleh seluruh manusia, pasti akan ada pencipta pertama kalinya. Wa in kana yasul li ba'dhin nasi min asy-syubahi ma yukhrijuhu ila turuq an-nadhariyah, walaupun terjadi pada beberapa manusia syubhat-syubhat dalam masalah ini. Ma yukhrijuhu ila turuqin nadhariyah, yang menyebabkan mereka keluar masuknya kepada jalan-jalan nadhariyah, jalan-jalan akli. Khairan a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, bukan tidak bermanfaat, bermanfaat. Tetapi kalau ada yang mudah, kenapa cari yang susah? Dan kalau sudah ada keterangan yang pasti, kenapa cari yang tidak pasti? Kalau yang kamu cari dengan akalmu, dengan berbagai macam penelitianmu, kemudian kamu dapatkan sesuai dengan Quran dan Sunnah, alhamdulillah, maka itu bukti kebenaran Quran dan Sunnah. Tetapi kalau kamu menghasilkan sesuatu yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah dalam penelitianmu secara akal, maka kamu katakan, kami belum menemukan, atau kami dalam keadaan bodoh, tidak bisa memahami Al-Quran. Begitu. Al-Quran yang hak, Al-Quran yang benar, hadis yang benar, maka orang ini selamat karena penelitian ilmiahnya di bawah Quran dan Sunnah. Penelitian ilmiah, penelitian akalnya di bawah Quran dan Sunnah. Kembali kepada pembahasan masalah qadimun bila tidak. Allah Subhanahu wa taala awal. Berarti mengawali segala makhluk. Sebelum ada makhluk apapun, Allah Subhanahu wa taala huwal awwal. Kemudian Allah SWT menciptakan. Menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia dan seterusnya. Sehingga, kalaupun secara akal ditemukan, secara fitrah ditemukan, alhamdulillah, memang dalam Quran pun dikatakan demikian. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Tetapi, ikhwan ibn a'azakumullah, para ahli kalam tadi setelah menemukan sifat al-awwal, karena mereka menelitinya dengan penelitian ilmiah mereka, maka mengungkapkannya salah. Mengungkapkannya dengan istilah qadim. Dengan istilah qadim. Maka berkata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa qad adkhala al-mutakallimuna fi asma'illahi ta'ala al-qadim. Maka mereka para ahlul kalam memasukkan di dalam nama-nama Allah nama qadim, al-qadim. Seperti yang kita hafal wujud kidam baqa, mukhalafatul lil khawadithi dan seterusnya. Disebutkan qidam di sana. Berarti memasukkan sifat qadim sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Lihat, Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi beliau adalah dari madhab Hanafiyah. Pengikutnya Imam Abu Hanifah. Yang Abu Hanifah yang murid beliau yang terkenal Abu Ja'far Thahawi mengatakan dengan qadim dalam kitabnya, tetapi tetap Ibn Abdul Aziz tidak taklid dan berkata bahwa laisa huwa minal asma'il husna. Bahwa nama qadim bukan dari nama-nama Allah yang mulia. Bukan dari nama-nama Allah yang mulia. Fa innal qadim fi lughatil Arab allati nazala bihal Qur'an. Karena qadim dalam bahasa Arab, bahasa yang Al-Qur'an turun dengan bahasa tersebut, maknanya al-mutaqaddim ala ghairihi. Makna qadim adalah mendahului sesuatu. Yani bukan mutlak di awal, bukan, tetapi mendahului sesuatu. Fayuqal, seperti dikatakan, hadha qadimun lil'atiq wa hadha hadithun liljadid. Seperti dikatakan ini qadim untuk yang lama, ketika datang yang baru, buku ini baru. Kemudian datang buku yang terbaru, maka kamu katakan buku yang tadi qadim wa hadha kitabun jadid. Ini kitab yang terbaru. Ternyata ada yang baru lagi, dikatakan hadza qadim wa hadza jadid. Qul inna a'udzukumullah wa lam yastamilu hadza al-ism illa fil mutaqaddim ala ghairihi. Maka kalimat qadim tidak dipakai kecuali pada sesuatu yang telah didahului oleh sesuatu. La fi ma lam yasbiq wa'adan, bukan untuk sesuatu yang tidak pernah tidak ada. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta 'ada kal 'urjunil qadim, dalam surat Yasin. Surat Yasin yang sering kita baca, yang sering dibaca oleh kaum muslimin. Dikatakan dalam surat Yasin, hatta 'ada kal 'urjunil qadim, hingga kembali seperti urjunil qadim. Wal urjunil qadim adalah bunga korma yang sudah layu. Alladhi yabqa ila hini wujudil urjuni thani, yaitu ketika bunga korma ini keluar dan sampai layu muncul bunga yang baru, maka bunga yang lama ini disebut urjunil qadim. Karena sudah ada urjun al-jadim, maka urjun yang sebelumnya dikatakan urjunil qadim. Faida wujud al-jadid qila lil awal qadim, maka kalau ada yang baru, yang lama dikatakan qadim. Apakah pantas bagi Allah disifat dengan sifat seperti itu? Oh, ini sudah lama, ini sudah kuno. Wa qala ta'ala, wa idza lam yahtadu wa id lam yahtadu bihi fa sayaquluna hadza ifkun qadim. Lihat terpakainya pada perkara-perkara yang tidak baik atau perkara-perkara yang tidak terpuji. Pertama urjunil qadim, bunga yang layu. Yang kedua ayat Allah, wa id lam yahtadu bihi fa sayaquluna hadza ifkun qadim. Dan kalau mereka tidak mengikuti petunjuk, tidak mengikuti hidayah, maka niscaya mereka akan berkata hadza ifkun qadim. Dan mereka akan berkata pada Quran, hadza ifkun qadim, ini kedustaan kuno, kedustaan lama, kedustaan orang-orang zaman dulu. Ay mutaqaddim minaz zaman, maknanya yang terdahulu dari masa. Wa qala ta'ala, dan juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun. Apakah kalian tidak lihat? Afara'aytum ma kuntum ta'budun, lihatlah apa yang kalian sembah. Antum wa aba'ukum, kalian dan bapak-bapak kalian dan nenek moyang kalian, al-aqdamun, dan nenek moyang kalian yang dulu-dulu. Fal aqdam mubalaghah fil qadim, al aqdam adalah mubalaghah dari qadim. Wa minhu al qawl al qadim al jadid li Syafi'i rahimahullah. Demikian pula istilah qadim kita dapati dalam istilahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ada qawlun jadid, ada qawlun qadim. Apa maknanya? Qawl jadid, pendapat yang terbaru. Adapun qaul qadim, pendapat yang sudah didahului oleh pendapat yang berikutnya atau sudah dilewati oleh pendapat yang berikutnya. Yang terpakai yang mana? Yang qadim oleh yang jadid. Hadirin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Yang dipakai tentunya yang terakhir, karena yang terbelakang itu bisa jadi mansukh dengan alasan yakni kata Imam Syafi'i, kuntu berpendapat demikian, tapi sekarang aku berubah setelah menemukan hadis. Hadis telah menemukan riwayat-riwayat. Berarti yang mana yang dipakai? Yang terbaru atau yang lama? Yang terbaru. qadim tidak dipakai. Khairuddin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Demikian pula pada sekian ulama ada istilah-istilah seperti itu, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qala wa yaqdum qaumuhu yawm al-qiyamati fa waradahum an-nar. Dan mereka yaqdumu qaumahu, tokoh yang penyesat umat ini mendahului kaumnya pada hari kiamat, fa awradahum an-nar, kemudian memasukkan mereka dalam api neraka. Ayataqaddamuhum, yakni lebih dulu masuk neraka. Wa yastamilu minhu al-fi'l laziman wa muta'addiyan. Dan kalimat qadim kadang dipakai secara muta'addi, membutuhkan objek, kadang dipakai secara lazim, tidak membutuhkan objek. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, akhadtu ma qaduma wa ma hadatha, aku ambil apa yang lalu maupun apa yang baru, apa yang lama maupun yang baru. Wa yuqal, sebagaimana dikatakan, hadha qaddama hadha wa huwa yaqtumu, hadha qaduma hadha, bahwa yang ini mendahului yang itu. Muta'addi atau lazim? Muta'addi. Ada maf'ulnya. Hadha qaduma hadha, hadha yang kedua sebagai maf'ul. Tapi yang tadi aqadtu ma qaduma wa ma hadatha, tidak membutuhkan objek, lazim. Sedangkan yang ini muta'addi, qaduma hadha wa huwa yaqtumuhu. Wa minhu summiyatil qadam qadaman, dan juga kaki kita dikatakan qadam. Itu dari kata qadim juga. Apa itu? Maknanya kaki kita selalu lebih dulu ketika melangkah, paling depan kaki. Setiap berjalan mesti kaki kita lebih dulu sebelum badan kita. Maka dikatakan qadam, yang selalu lebih dulu di depan. Li'annaha taqdum baqiyata badanil insan, karena kaki selalu mendahului sisa badan-badan yang lain. Wa amma idqalul qadim fi asma'illahi ta'ala fa huwa masyhur 'inda aktsari ahlul kalam. Adapun dimasukkannya sifat qadim atau nama qadim pada nama-nama Allah, masyhur 'inda aktsari ahlul kalam. Masyhur, sangat dikenal di lidah-lidahnya para ahli filsafat, ahlul kalam. Apakah dari Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah ataupun yang terpengaruh dengan keduanya. Wa qad ankara dhalika katsir min as-salaf wal khalaf minhum Ibnu Hazm. Padahal telah diingkari nama Allah qadim ini, diingkari oleh para ulama dari kalangan salaf wal khalaf, dari para ulama yang terdahulu ataupun para ulama yang hari ini. Minhum Ibnu Hazm, di antaranya ditentang oleh Ibnu Hazm. Wala raiba annahu idza kana musta'milan fi nafsi at-taqaddum fa inna ma taqaddama 'ala al-hawadith kulluha fa huwa ahaqqu bit taqaddum min ghairihi. Khana bin 'azakumullah, dikatakan tidak ragu lagi kalau dia dipakai dengan makna mendahului, maka sesungguhnya memang yang paling pertama berarti mendahului seluruh makhluk-makhluk yang lain, mendahului seluruh hawadith kulluha. Fahuwa ahakku bitaqaddum min ghairihi, maka dia yang lebih berhak untuk mendahului segala sesuatu makhluk setelahnya. Tetapi asma'ullahi ta'ala hiya asma'il husna allati tadullu ala khusus. Tetapi nama Allah adalah nama-nama yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah yang menunjukkan makna khusus, hanya makna yang terpuji. Kalau ada satu kalimat mengandung makna yang terpuji juga mengandung makna jelek, maka tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Qadim mengandung makna terpuji yaitu mendahului, masyaallah. Tapi juga bermakna kuno, jelek, layu, lapuk, sudah kelewat, sudah marju, pendapat yang lama, pendapat yang tidak terpakai lagi, itu makna qadim. Maka tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita baca Al-Qur'an, enggak ada sifat qadim. Di dalam hadis juga tidak ada sifat qadim. Qanibirin a'azakumullah. Tetapi dalam mengungkapkan bahwa itu adalah yang terdahulu, maka lamu syahad fil istilah. Silakan. Tidak ada perdebatan dalam berpakai istilah-istilah. Tapi yang harus kita jadikan sebagai nama Allah, yang kita panggil dengan namanya, antal awal falaysa ba'daka syait. Antal awal walaysa qablaka syait. Wa antal akhir walaysa ba'daka syait. Kita panggil dengan al-awwal, wahai al-awwal, wahai al-akhir. Jangan dipanggil dengan al-qadim, wahai al-qadim. Jangan. Khamilina a'azakumullah. Kau muslimin yang saya hormati. disebutkan wataqaddum bil lughah mutlaqun. Sebelum kalimat itu disebutkan oleh Ibn Abdul Aziz bahwa kalimat asmaul husna, nama-nama Allah yang husna, tadullu alal khusus ma yumdah fihi, hanya menunjukkan khusus yang terpuji, tidak pakai kalimat yang mengandung makna yang terpuji dan juga mengandung makna yang tidak terpuji, tidak dipakai dalam nama Allah. Wa taqaddum bil lughah mutlaqun la yahtas bit taqaddum alal hawadits kulluh. Sedangkan kalimat taqaddum dipakai dalam bahasa Arab khusus pada perkara yang mendahului sesuatu, tidak mendahului segala sesuatu. Sesuatu mendahului yang lain sudah cukup dikatakan qadim. Fala yakunu minal asmaul husna, maka tidak pantas dijadikan sebagai asmaul husna, sebagai nama-nama Allah. Wa jaa syara' bismihi al-awwal, dan syariat mendatangkan satu kalimat untuk mengungkapkan hal tersebut yang tadi ditemukan oleh akal-akal ahlu filsafat. Kalian menemukan sesuatu yang benar tentang wajibul wujud, wajibul wujud, keberadaan yang harus, atau kalian katakan yang pertama harus ada sebelum segala sesuatu, benar. Tapi ungkapkanlah dengan apa yang Allah ungkapkan dalam Quran, yaitu al-awwal. Wa ahsan minal qadim, itu lebih bagus daripada ungkapan al-qadim. Lianau yusyir bi anna ma ba'dahu ailun ilaihi wa tabi'un lahu. Karena yang namanya awwal itu biasanya bermakna yang lain ngikut di belakangnya. Seperti para sahabat dijuluki oleh Allah Ta'ala dalam Quran, as-sabiqun al-awwalun. Bukan as-sabiqun al-qadimun. Tidak. Kenapa? Kalau qadimun maknanya tertinggal, kalah di belakang. Tapi al-awwal artinya kamu menang di depan, yang lain ikut di belakangnya. Apakah pantas bagi Allah dengan nama qadim? Atau lebih pantas al-awwal? Tentunya al-awwal. Secara akli maupun secara nafs, Al-Quran wa Sunnah disebutkan dengan kalimat al-awwal. Wallahu ta'ala lahul asma'ul husna, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.